Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanit talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji kembali kitab Abdurrarul Bahiyyah fil Masailil Fiqhiyyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada babun najasat, bab an-najasat. Dan telah kita sebutkan definisi najis, ta'riful najasah. Baik, pada ta'riful najasah telah kita sebutkan kaidah yang bagus di dalam membuat satu ta'rif itu harus terpenuhi padanya dua perkara. Apa saja itu? Jami' wa mani'. Yang satu, ta'rif haruslah memenuhi padanya jami' wa mani', yakuna jami'an wa yakuna mani'an. Jami' artinya mengumpulkan semua pengertian yang terkandung di dalamnya, dan mani' membatasi, menghalangi yang tidak termasuk di dalamnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh syarih lim Rawdatun Nabiyyah itu belumlah mani'. Dalam definisi najis beliau mengatakan kullu syai'in yastadbiruhu ahlu at-taba'i' as-salimah yatahaffazuna anhu yaghsiluna thiyaba idza asabaha kal-'adrati wal-bawl. Beliau, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki tabiat yang sehat, mereka menjaga diri darinya, mencuci pakaian apabila terkena najis tersebut, seperti kotoran manusia dan kencingnya. Kita katakan definisi beliau itu jami', sudah mengumpulkan yakni kotoran-kotoran yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki tabiat yang normal. Mereka menjaga diri darinya dan mencuci pakaian apabila terkena darinya. Tetapi belum mani', belum membatasi yang tidak termasuk najis. Karena kenyataannya tidak semua kotoran itu najis. Sehingga definisi yang paling tepat adalah, saya ingin tahu, dilihat. Definisi yang lebih tepat, kullu ma yustahdharu syar'an wa yajib at-tathahhur min, segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat, ini mani'nya, menurut syariat, dan diwajibkan untuk bersuci darinya. Jadi bukan menurut 'urf tapi menurut syariat. Baik, sebab kaidah di dalam hal ini telah kita jelaskan apa kaidahnya, hukum asalnya, aslu thahara, aslu fil asya' ibaha fi thahara, tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i. Baik, kemudian telah kita jelaskan sebagaimana yang disebutkan dalam matan, empat najis. Dha'iful insan yang pertama. Yang kedua, wa bauluhu illa zakara rabi', kata beliau rahimahullah, dan kencingnya kecuali kencing bayi yang belum makan suatu apapun selain air susu ibunya. Dalam artian dia tidak kenyang selain dari air susu ibunya. Kalau sekedar makan sedikit seperti bayi yang ditaknik, sedikit dia menelan kurma yang dikunyah, maka ini tidak dianggap. Baik. Zahirnya, beliau rahimahullah menganggap kotoran bayi laki-laki yang belum makan suatu apapun selain air susu ibunya itu tidak najis. Namun yang sahih, sebagaimana kita jelaskan, dia adalah najis. Hanya saja diringankan pada hukum najisnya. Bukan takhfifun najasah, tapi takhfif hukmin najasah. Sehingga dalam membersihkannya cukup disiram dengan air tanpa perlu dicuci. Jadi tanpa perlu digosok, cukup disiramkan. Baik. Kemudian yang ketiga, walu'abu kalbin. Dan kata beliau rahimahullah, air liur anjing. Air liur anjing, kata beliau, adalah najis. Dan seperti di dalam matan, beliau katakan, wa fima ada zalika khilaf. Selain itu adalah khilaf, menunjukkan beliau menganggap hal-hal tersebut disepakati oleh para ulama. Bawdul insan, gha'itul insan wa bawluhu, ini ijma' para ulama, memang najis. Tetapi lu'abu kalbin, itu Terdapat khilaf. Jumhur berpendapat itu najis. Al-Imam Malik, Al-Zahiriyah, wa Ikrimah, wa Ibnul Munzir itu berpendapat tidak najis. Dan kita rujukkan bahwasannya hal itu memang tidak najis. Karena dua alasan. Baik, siapa yang tahu dua alasan tersebut? Yang pertama, Nabi SAW tidak memerintahkan selain pada bejana, selain air liur anjing yang terkena pada bejana untuk dicuci. Nabi SAW tidak memerintahkan untuk dicuci. Yakni di zaman Nabi SAW ada anjing-anjing yang diajar untuk berburu. Tapi hasil tangkapannya, hasil gigitannya itu tidak diperintahkan untuk dicuci oleh Nabi SAW. Yang kedua, perintah dalam hadis adalah amrun ta'abudi, yang sifatnya ghairu ma'kulil ma'na, tidak dipahami maknanya. Dalilnya adalah perintah untuk dicuci 7 kali. Kalau dia bukan ta'abudi, kenapa tidak 3 kali atau 4 kali saja? Atau 1 kali mungkin dia cukup. Sebab nanti akan kita bahas yang rajih di dalam tathirun najasah, yang penting sudah hilang ainnya. Yang penting sudah hilang ain najasah, zat najis itu sendiri. 1 kali cukup, tidak perlu 7 kali. Iya. Maka dipahami di situ bahwa perintah ini bukan karena ada najis. Karena kalau najis, 1-2 kali saja cukup. Ini seperti perintah sholat. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat, bukan 3 rakaat? Kita tidak tahu maknanya. Bagi kita hanya melaksanakan saja. Tidak perlu kita mencari tahu maknanya. Baik. Dan memang tidak akan dipahami. Karena tidak dijelaskan dalam dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Demikian pula, perintah untuk mencampur dengan tanah pada salah satu cuciannya. Telah ditemukan di zaman modern ini, ternyata karena di dalam air liur anjing itu mengandung bakteri, virus. Jadi, bukan karena najisnya, karena ada kuman-kuman di situ. Baik, kesimpulannya, permasalahan yang khilaf dan yang rajih insyaAllah ta'ala sebagaimana yang kita sebutkan. Wallahu'alam. Kemudian masalah ar-raud, kotoran hewan, yang telah disebutkan dari asar salaf, bahwasannya kotoran hewan yang dikatakan raud itu adalah kotorannya al-khayl, kuda, wal-bighal, peranakan kuda dan keledai, wal-himar, dan keledai itu sendiri. Baik, yang telah kita sebutkan dari penukiran Asy-Syaikh Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam, bahwasannya ulama sepakat, kata beliau, bahwa kotoran hewan, kotoran himarul ahli, keledai jinak, demikian pula jegal, kencingnya, darahnya dan dagingnya, itu najis. Namun yang benar, ini bukan ijma ulama, tetapi ini pendapat jumhur, dan juga pendapat mazhab yang 4. Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, telah menyebutkan adanya khilaf di dalam masalah ini. Baik. Adanya khilaf di dalam masalah ini. Ini, namun ini yang rajih. Kotoran keledai dan digal, kencingnya, dagingnya dan darahnya, itu najis. Sebab dua hewan ini termasuk yang haram dimakan. Dan jumhur ulama berpendapat, dan ini yang benar, dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kotoran yang haram dimakan, itu kotoran hewan yang haram dimakan itu najis. Kotoran hewan yang haram dimakan itu najis. Dipendapat jumhur ulama, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam, yang beliau menyebutkan dalam majmu' fatawa lebih dari 10 dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa kotoran hewan yang tidak boleh dimakan itu najis. Baik. Dan beliau menjelaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, adapun kuda, kotoran kuda yang rajih bukanlah najis. Bukanlah termasuk najis. Iya. Sebab kuda bukan termasuk hewan yang haram dimakan. Kuda bukanlah termasuk yang hewan yang haram dimakan. Dan juga ada riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat tambahan yang dimaksud dengan riks, inna hariks, kata Nabi SAW tentang rawqatul himar. Kata beliau, inna hariks, disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, inna rawqatul himar. Yang maksud dengan rawq di situ adalah rawqatul himar. Jadi begitu, tidak masuk padanya rawqatul khayl. Karena jelas di dalam nas disebutkan rawqatul himar, tanpa ada penyebutan rawqatul khayl. Baik, ini tambahan penjelasan dari apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Iya. Adapun dalil yang telah kita sebutkan, yaitu hadis Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in haris itu sebagaimana yang telah kita sampaikan bersifat umum. Bisa bermakna haris atau rijis maknawi dan bisa bermakna hissi. Namun yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu' bahwasanya hadis ini tidak boleh dipahami sekedar mengabarkan bahwa itu sebagai kotoran, tetapi harus dipahami bahwa itu sebagai najis. Karena kata beliau, kalau sekedar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu kotoran, semua orang juga sudah tahu itu kotor. Jadi tidak ada faedah. Maka harus dipahami bahwa makna rij dan rijis di dalam hadis tentang khimar itu adalah najis. Walaupun tidak bisa dipahami demikian, tetap saja dia kita katakan najis sebab termasuk kotoran hewan yang tidak boleh untuk dimakan. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa damu haidin dan darah haid. Darah haid termasuk najis berdasarkan ijma' ulama sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Majmu'. Dalilnya sebuah hadis dalam As-Sahihain dari Asma binti Abi Bakar, sebutkan oleh Syarih, qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ihdana yusibu thawbaha min dam haidin. Kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan salah seorang wanita pakaiannya terkena darah haid. Fakaifa tasna? Maka bagaimana dia lakukan? Qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia mengerik darah haid tersebut. Thumma taqrusuhu bil ma, kemudian dikucek dengan air, digosok. Kemudian disiram lagi dengan air, kemudian boleh dia salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Kata para ulama, ini adalah ashahul hadis fi najasati damil haid. Hadis yang paling sahih menjelaskan tentang najisnya darah haid. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Hey. Yang khilaf adalah selain darah haid atau darah haid yang tidak khilaf, darah haid dan juga termasuk nifas. Darah nifas juga disepakati oleh para ulama hukumnya seperti hukum darah haid. Seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Asy-Syarhul Kabir. Ulama juga ijma' bahwa darah nifas itu sama dengan darah haid. Hanya yang dikhilafkan oleh para ulama tentang selain darah haid. Yang benar, selain darah haid, ini darah manusia, itu tidaklah najis. Itu tidaklah najis. Disebutkan beberapa asar dari salaf. Berkata Al-Hasan, ma zalal muslimuna yusalluna bijarahadihim. Kaum muslimin selalu sholat dengan luka-luka mereka. Luka tentunya berdarah. Kalau itu najis, tentunya tidak dibenarkan tanpa dihilangkan dulu darahnya. Baik. Dan banyak lagi asar, hadis-hadis yang sahih disebutkan para sahabat sholat dalam keadaan tubuh mereka berdarah. Ya, seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditikam, tubuhnya dalam keadaan berdarah dan beliau sholat dalam keadaan seperti itu, menunjukkan yang benar itu bukanlah najis. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa lahmu khinzir dan daging babi. Daging babi adalah najis. Ini juga dengan ijma' ulama. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang daging babi, innahu rijis. Sesungguhnya dia adalah rijis. Ini dipahami bahwa itu najis. Meskipun sebagaimana kita jelaskan, rijis itu luas maknanya. Bisa jadi najis ma'nawi dan bisa jadi hissi. Walaupun ayat itu tidak bisa dijadikan dalil, maka daging babi itu termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi dagingnya adalah najis. Dagingnya adalah najis. Baik. Ada satu dalil yang juga dijadikan oleh para ulama akan najisnya daging babi, meskipun tidak sharih dalam riwayat Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la'iba bin nardishir, fa ka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi." Barang siapa yang bermain dadu atau bermain kartu, apa yang semisalnya? Dalil yang tegas melarang permainan dadu, kartu, catur, dan semisalnya. Maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya pada daging babi dan darahnya. Pada daging babi dan darahnya. Baik. Ini oleh sebagian ulama dijadikan dalil daging babi itu, daging babi itu najis. Meskipun kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ini maksudnya persifatan tentang orang yang makan daging babi. Diserupakan dengan haramnya bermain jadi. Allah alam. Ini yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. 6 bentuk najis. Kalau kita kurangi yu'abu kalbin, berarti jadi 5 saja. Ada beberapa yang bisa kita tambahkan yang termasuk najis. Sebagian disepakati ulama dan sebagian dikhilafkan. Yang ke-6, jadi kita katakan 5 saja, berarti kita katakan ini poin ke-6, tambahan dari apa yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullah. Al-madi, yaitu al-madi. Air yang keluar dari kemaluan seseorang ketika syahwat. Bentuknya halus dan kental. Terkadang keluar tanpa terasa. Ini najis. Ini najis berdasarkan dalil riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu rajulan mazza'an, wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li makan ibnatihi. Fa'amartu al-miqdar al-aswad fas'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Aku adalah seorang laki-laki yang gampang sekali mengeluarkan najis. Dan aku malu bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan anak beliau sebagai istri Ali radhiyallahu taala. Maka aku perintahkan Miqdad bin Aswad, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu." Dalil bahwasanya al-hadyu itu termasuk najis. Baik. Yang ketujuh, al-wadiyu, al-wadi. Air yang keluar dari kemaluan bentuknya bening dan juga kental. Biasanya keluar setelah kencing. Kalau kencing tadi sudah disepakati oleh para ulama itu najis. Sekarang al-wadi, air yang menyusul setelah keluarnya air kencing. Ini juga najis berdasarkan satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari Ibn Abbas, al-mani wal-wadiyu wal-madiyu, tentang mani, wadi, dan madi. Ammal mani fahuwa alladhi minhul gusul. Adapun mani, itulah yang mewajibkan mandi. Wa ammal wadiyu wal-madiyu, adapun wadi dan madi, faqala idhsil zakaraka au madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-salah. Nabi SAW, cucilah kemaluanmu dan berwuduklah sebagaimana wudu'mu untuk salat. Menunjukkan hal itu adalah najis. Dan juga telah dinukil di dalam alif majmu' kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ajma'atil ummah ala najasatil madhi wal wadi. Ummah telah sepakat akan najisnya madhi dan wadi ini. Baik. Kemudian yang ke-8, al-maitah, bangkai. Yaitu hewan yang tidak disembeli secara syar'i. Hewan yang tidak disembeli secara syar'i. Ini juga najis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza dubigal ihabu faqad tahura." Apabila kulit bangkai itu disamak, maka dia telah suci. Menunjukkan bahwasanya kulit bangkai itu najis. Maka min babil aula, bangkainya itu sendiri. Bangkai adalah najis. Baik. Kecuali 4 bangkai. Yang pertama, bangkai manusia. Kalau bangkai seorang muslim itu ijma ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Innal muslima la yanjus." Seorang muslim itu tidaklah najis. Ini berlaku ketika dia hidup dan ketika matinya. Adapun orang kafir, khilaf para ulama karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal musyrikuuna najis." Orang-orang musyrik itu najis. Namun yang sahih, yang maksud di sini adalah najis ma'nawi. Sebab disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat tawanan orang-orang kafir itu di masjid. Andaikan mereka najis, tentunya tidak akan diletakkan di masjid. Nah, ini yang pertama, pengecualian. Yang kedua, al-hud, ikan. Atau hewan laut. Karena hadis, kata Nabi SAW, tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, dan halal bangkainya. Juga dari hadis Ibn Umar, radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Majah, dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan atas kita 2 jenis bangkai dan 2 darah. "Wa ammal maitatan falhut wal jarar." Adapun 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. Ini pengecualian yang ketiga, itu belalang, bangkai belalang. Berdasarkan hadis ini. "Wa ammal damani falkabit wa tihal." Adapun 2 darah yaitu hati dan limpa. Baik. Pengecualian yang ke-4, bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat. Karena dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum fi ina'i ahadihim falyaghmisuhu kullahu tsumma liyatrahhu fa inna fi ihda janahayhi da' wa fil akhar shifa." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau lalat hinggap dalam bejana seorang dari kalian, maka tenggelamkan dia, tenggelamkan semuanya. Kemudian keluarkan kembali, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lain ada penawarnya. Menunjukkan bahwasannya lalat itu tidak termasuk najis. Karena kalau najis, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan merintahkan untuk disuruh ke air. Baik, ini pengecualian dari bangkai. Jadi yang ke-8 adalah al-maita, bangkai. Yang ke-9, apa yang sudah kita sebutkan lagi tadi, cuma ditekankan lagi di dalam satu poin, yaitu darah dan kencing hewan yang tidak dimakan. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, yang berdasarkan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Baik. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya bulu bangkai, demikian pula tulangnya, itu tidak termasuk najis. Bulu bangkai dan tulangnya tidak termasuk najis. Apa yang sejenis dengannya seperti tanduk. Baik. Dalilnya adalah hadis tadi. Hadis tentang idza dubidzal ihabu faqad tahura. Bahwasannya kalau kulit bangkai itu disamak, maka dia suci. Kulit bangkai itu najis. Kalau disamak, maka dia suci. Sisi pendalilannya, kalau yang membutuhkan disamak itu bisa suci, maka yang tidak membutuhkan disamak, maka dia suci. Maka dia suci. Jadi paham maknanya? Kalau yang membutuhkan disamak itu bisa menjadi suci dengan disamak, maka tentunya yang tidak perlu disamak itu sudah suci. Yang tidak perlu disamak itu sudah suci. Baik, di samping itu terdapat asar disebutkan oleh para ulama, diantaranya dalam riwayat Bukhari berkata Az-Zuhri rahimahullahu taala tentang tulang bangkai. Kata beliau rahimahullah, adraktu nasan min salafil ulama yantashituna biha wa yudahhiluna fiha la yarawna bihi ba'san. Kata Az-Zuhri rahimahullah, aku dapati sekelompok orang dari kalangan salaful ulama menggunakan tulang bangkai ini untuk bersisir dengannya dan mengambil minyaknya atau menyimpan minyak dengan suatu bejana yang terbuat dari tulang, yang bejana kecil yang terbuat dari tulang. La yarawna bihi ba'san, mereka tidak menganggap hal itu sesuatu yang diharamkan. Wa qala Hammad la ba'sa bi rishil maytah. Kata Hammad, tidak mengapa dengan bulunya bangkai. Baik, inilah beberapa najis yang bisa kita tambahkan yang telah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa fi ma'a dzalika khilaf. Adapun selain yang telah disebutkan pada matan ini adalah khilaf. Itu bermakna apa yang beliau sebutkan itu sudah ijma', sedangkan yang beliau tidak sebutkan khilaf. Namun yang sahih bagaimana telah kita jelaskan, ada yang masih dikhilafkan seperti lu'abu kalbin. Dan yang tidak beliau sebutkan ada yang sudah menjadi ijma' seperti al-madyu wal-wadyu. Baik. Wal aslu taharah, dan hukum asalnya adalah suci. Hukum asalnya adalah suci. Ini berdasarkan kaidah al aslu fil asya', yakni fil a'yan al-ibahatu wat taharah. Namun sebagaimana telah kita jelaskan, ini maksudnya pada benda-benda, bukan pada perbuatan, bukan pada amalan. Kalau amalan itu dirinci, kalau amalan itu ibadah, maka asalnya bukan halal, bukan boleh, tapi asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam muamalah, ini asalnya halal, kecuali ada dalil yang melarang. Itulah kita singgung orang yang menggunakan kaidah ini, sehingga mereka menghalalkan perbuatan bid'ah. Karena kata mereka, hukum asal segala sesuatu itu boleh, karena tidak paham. Padahal yang dimaksud dalam al-a'yan, bukan al-a'mal. Baik, wallahu a'lam. Fala yanqulu anha illa naqilun sahih. Maka tidak boleh sesuatu yang halal ini, yang suci, kita katakan najis kecuali ada dalil yang sahih. Lam yu'aridhu ma yusawihi aw yuqaddamu alayh. Yang tidak diselisihi oleh dalil yang sama derajatnya atau yang lebih diunggulkan darinya. Iya. Alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan babun najasah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang saya sampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan sudah ada pertanyaan yang masuk, baik yang kemarin belum sempat dijawab dan dijelaskan, dan juga ada pertanyaan yang baru masuk. Insyaallah beliau akan menyampaikan penjelasannya. Silakan bagi yang bertanya, silakan kirimkan saja ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya beritahukan, yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaannya ke nomor 08 5353 02 03 04. Baiklah, mungkin kepada Ustaz untuk menyampaikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya telah menyampaikan apa yang Ustaz sampaikan ke saudara terdekat tapi ditolak. Katanya takut salah, kita masing-masing sudah punya dalil, jangan cepat terpengaruh. Saya bilang ini benar dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Terus saya mengajak untuk mendengarkan radio dakwah Salafiyah. Apakah harus menyampaikan atau bagaimana? Kalau tidak disampaikan takut berdosa? Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, kalau kita sudah menyampaikan, kita sudah melaksanakan kewajiban. Tunggu saat yang tepat, kita sampaikan lagi. Dan hendaklah berusaha untuk membekali diri dengan ilmu di dalam menyampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan lebih mengena dan lebih kuat hujahnya, lebih kuat argumentasinya, sehingga memperkecil celah orang untuk menolak apa yang kita sampaikan. Kenapa banyak orang yang menolak apa yang kita sampaikan? Karena banyak celahnya. Di antaranya mungkin kita enggak menghafal dalilnya, atau kita tidak tahu dengan sisi pendalilannya, atau kita tidak mengerti bagaimana penjelasan para ulama. Ini kita siapkan diri kita, belajar, belajar semakin giat untuk menyampaikan. Adapun perkataannya masing-masing orang punya dalil, jangan cepat terpengaruh, maka kita harusnya kalau seperti itu kita meneliti mana dalil yang benar, karena dalil tidak semuanya benar. Jadi orang yang dimaksud dengan dalil adalah dalil akal, bukan dalil nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia masukkan dengan dalil itu dalil akal, maka tertolak. Tidak bisa dipertentangkan dengan dalil wahyu, Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dia maksudkan dia punya dalil, dia juga punya hadis-hadis yang bertentangan dengan apa yang kita sampaikan, diteliti apakah hadis itu sahih atau dhaif. Kalau hadisnya sahih, diteliti lagi bagaimana sisi pendalilannya, apakah seperti itu yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Apakah menambah kebaikan dipahami oleh para sahabat berarti boleh melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Kalau begitu, walaupun dia berdalil dengan dalil untuk menambah kebaikan, berarti dia memahami dalil itu dengan pemahaman yang salah, karena tidak seperti itu yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kesimpulannya, alhamdulillah kita sudah menyampaikan, tinggal didoakan saja. Dan kalau kita memiliki kemampuan lagi, sudah berbekal dengan ilmu, lebih giat lagi kita belajar, kita sampaikan lagi ya, dengan dalil-dalil dan argumentasi yang lebih kuat. Baik. Baik. Ustaz, kira-kira sampai jam berapa yang dimaksud sepertiga malam? Apa yang dimaksud dengan sholat tahajud? Dan apa bedanya dengan sholat qiyamul lail? Dan sholat apa saja yang disunahkan di waktu sepertiga malam? Sepertiga malam batas akhirnya sampai waktu subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh, itu kesempatan untuk sholatul lail. Sholat tahajud dengan qiyamul lail sama saja. Hanya saja tahajud istilah selain pada bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan disilakan dengan tarawih. Jadi sama saja qiyamul lail, semua sholat yang dilakukan pada malam hari memakan qiyamul lail, termasuk tahajud dan juga sholat witir ya, ditutup dengan sholat witir yang ganjil 3 rakaat atau 1 rakaat minimalnya. Baik. Mau tanya, apakah 73 firqah yang disebut dalam hadis itu sekarang sudah ada semua? Dan apakah mereka 72 itu mengaku ahlu sunnah, atau sebaliknya mereka juga mengaku ahlu sunnah semua, atau sebaliknya? Baik. 73 firqah, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Talbis Iblis, itu beliau sudah merinci di situ. Di zaman beliau atau di zaman sebelum beliau sudah ada ya, 73 firqah ya, dan beliau nak berhitung satu persatu dalam kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala. Beliau ya, kalau tidak salah di abad kelima Hijriah. Apalagi saat ini sudah tentu lebih pasti lagi adanya. Hanya saja ulama menjelaskan 73 firqah ini, 72 yang sesat ini adalah usulnya atau pokok-pokoknya. Adapun cabang-cabangnya banyak, tapi semua cabang tersebut kembali kepada 72 ini. Semua cabang-cabang kesesatan kembali pada 72 ini. Baik, Allahu'alam. Di kampung saya ada hajatan, ada hiburan panggung. Saya ikut membuat panggung. Apa saya termasuk berdosa? Termasuk dosa, sebab itu termasuk ta'awun, tolong-menolong di dalam dosa. Membuat panggungnya, mencarikan dananya, semuanya yang bisa memuluskan acara tersebut itu termasuk dosa, karena termasuk dalam kategori tolong menolong di dalam dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Pak Ustaz, doa apa atau wirid apa yang harus dibaca supaya lancar dalam usaha? Ada satu doa dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wirid yang dibaca setiap pagi termasuk zikir pagi. Baca setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni, ya Allah, aku mohon kepadamu, as'aluka ilman nafi'an, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Ini mencakup lancar usaha. Wa 'amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Di samping itu, tentunya sama dengan yang bertanya masalah doa tadi, hendaklah memperhatikan hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa, dan berusaha melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan terkabulnya doa, seperti bersedekah kepada fakir miskin, berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Amalan-amalan saleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, insyaallah taala akan memudahkan dikabulkannya doa seseorang. Baik, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah dan yang salah dari kebodohan kami dan kesyirikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.